Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ba'd. Kita insyaallah akan masuk di hadis yang ke-30, al hadis ats-tsalatsun. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Asy'ari, nama beliau Abdullah ibn Qais. Beliau masyhur dengan kunyahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sakit atau dia menempuh suatu safar, maka akan dituliskan untuknya pahala dari apa-apa ya, yang biasa dia lakukan dari amalan salih tatkala dia dalam keadaan sehat, tatkala dia dalam keadaan mukim. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang ada pada Al-Bukhari, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jadi ada kata mislunya. Jadi catatkan, dituliskan untuknya pahala sama seperti tatkala dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Di mana pada dua kondisi ini, yaitu seorang ketika sakit, seorang ketika safar, ini diantara hal-hal yang menghalangi dari seorang untuk bisa melakukan suatu amalan salih yang biasa dia lakukan. Tayib, kita membaca syarah atau keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari hadis ini. Kata beliau, hadza min akbari minanillahi ala ibadihi al-mu'minin an a'malahum al-mustamirrah al-mu'tadah idha qata'ahum anha maradun aw safarun kutibat lahum kulluha kamilatan. Bahwa ini yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini termasuk di antara sebesar-besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahasanya amal-amal mereka, ini amal-amal kebaikan, al-mustamirrah yang rutin dilakukannya, al-mu'tadah yang biasa dia melakukannya. Ya, sebagai contoh, dia biasa melakukan salat malam, dia biasa melakukan puasa sunnah, entah itu puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis, atau ya puasa Ayyam Al-Bid, dan puasa-puasa yang lainnya. Demikian juga dengan amalan-amalan ibadah sunnah yang lainnya. Idza qata'ahum anha maradun aw safarun. Apabila sakit atau safar telah memutuskan mereka anha, yaitu dari amal-amal tersebut, menghalangi mereka dari bisa melakukan amalan-amalan tadi, kutibat lahum kulluha kamilatan, maka akan dicatat pahala untuk mereka seluruh dari amal-amal soleh yang biasa ditempuh, dilakukan oleh hamba tadi, kamilatan, secara sempurna. Ya, secara sempurna. Ditulis pahalanya secara sempurna, tidak kurang. Kata Imam Sa'di, "Di'anna Allah ya'lamu minhum annahu laula dzalika al-man'u lafa'aluha." Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui dari keadaan mereka, pas seandainya bukan karena adanya penghalang tersebut, entah itu sakit ataupun safar, lafa'aluha, niscaya mereka akan melakukan atau melaksanakan amalan-amalan kebaikan tersebut. Fayu'tihim ta'ala biniyatihim misla ujuril amilina ma ajril maradil khas wa ma yahsulu bihi minal qiyam biwazifatis sabr aw ma huwa akmalu min dhalik minal rida wa syukr wa minal khudu'i lillahi wal inkisari lahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka dengan niat-niat yang ada pada mereka tadi. Ya, semisal dari pahala orang-orang yang menempuh atau melakukan amal-amal soleh tadi. Ditulis secara sempurna. Bersamaan dengan itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala secara khusus terkait dengan sakitnya. Ya, termasuk di antara keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman dengan sakitnya Allah ujikan, ya, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala adha hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha al-khataya." Tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, dari kelelahan, penyakit, gangguan, bahkan sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan itu semua sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Baik. Demikian karunia yang besar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Bahwa derita yang Allah ujikan menjadi penghapus dosa. Demikian pula dari sisi yang lainnya yang ikut menyertai pahala hamba yang beriman tadi. Selain dia mendapatkan pahala dari amal-amal yang biasa dia lakukan, dia mendapatkan pahala dari sakit yang Allah ujikan. Demikian pula, dia mendapatkan pahala dari kesabaran ketika dia mendapatkan ujian tadi. Ya, demikian pula, termasuk di dalamnya ketika seorang menempuh safar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan as-safaru qit'atun min al-'adzab, bahwa safar itu merupakan bagian atau potongan dari azab. Maknanya apa? Bahwa seorang yang menempuh safar dia akan mengalami sekian kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam safarnya tersebut yang tidak dia dapatkan ketika dia mukim. Ya, seenak apapun dari fasilitas transportasi yang dia gunakan, tetap saja yang namanya kesulitan itu akan didapati manakala dia sedang safar. Dan kesabaran dia ketika menghadapi kesulitan ini sendiri, sebagaimana kesabaran dia ketika menghadapi ujian sakit, ini akan menjadi kebaikan dan pahala bagi hamba tadi. Au ma huwa akmalu min dzalik, Atau bahkan bisa jadi dengan ujian-ujian kesulitan tadi, baik karena sakit ataupun safar, dia akan meraih yang lebih baik dibandingkan pahala sabar. Yani apa? Minar ridha wasyukur. Ya. Yani dengan dia menempuh upaya untuk ridha, bahkan syukur dengan ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan pada dirinya. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan sabar. Bahwa sabar adalah perkara yang wajib ketika seorang mendapatkan ujian. Adapun ridha dan syukur, ini tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan sabar. Yang lebih afdol dibandingkan sabar. Yang tertingginya tentunya adalah syukur. Karena dengan sebuah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan, Allah mengendaki untuk ya, mengangkat derajat hamba-hamba yang beriman. Yang tentu ini menuntut syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian tadi. Kemudian, wa minal khudu'i lillah, juga dengan kesulitan-kesulitan tadi untuk semakin menjadikan seorang hamba khudu', ya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui akan kelemahan dirinya dan mengakui akan butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waling kisari lahu, serta keputusasaan dari makhluk dan berharap sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya, وَمَعَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُسَافِرُ مِنْ أَعْمَالٍ رُبَّمَا لَا يَفْعَلُهَا فِي الْحَضَرِ مِنْ تَعْلِيمٍ أَوْ نَصِيحَةٍ أَوْ إِرْشَادٍ إِلَى مَصْلَحَةٍ دِينِيَةٍ أَوْ دُنْيَوِيَةٍ. Persamaan dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi di atas, bahasanya seorang musafir dalam safarnya, dia bisa jadi melakukan sekian banyak amalan yang amalan-amalan tadi ya bisa jadi tidak ditempuh tatkala dia dalam keadaan mukim, dalam keadaan hadir, seperti ta'lim, ya, mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada teman-teman dalam safarnya. Atau nasihat, demikian pula nasihat, bimbingan, ya, arahan kepada hal-hal yang sifatnya maslahat kebaikan, baik itu yang sifatnya diniyah, kebaikan agama, atau dunyawiyah, ataupun kebaikan yang sifatnya urusan-urusan duniawi. Baik, ya. Jadi dalam kondisi safar, jadi seorang mendapatkan peluang-peluang yang Allah bukakan untuknya untuk bisa beramal baik. Seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi oleh Imam Sa'di rahimahullah. Saya memberikan bimbingan, nasihat, arahan, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa khususan fil asfaril khairiyah. Lebih khusus lagi dalam safar-safar untuk suatu amalan kebaikan, ya, karena safar yang di sana terkadang untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan duniawi, entah itu untuk urusan-urusan bisnis, pekerjaan, ya, ataupun hal yang sifatnya mubah, ya, seorang ingin untuk melihat, ya, tempat-tempat yang bisa untuk menjadi hiburan baginya. Ya, dari kepenatan yang dia hadapi dalam menjalankan tugas-tugas. Ya, ini safar yang sifatnya mubah. Di sana ada safar yang sifatnya kebaikan. Ya, untuk suatu tujuan amal-amal salih. Ya, kal jihad. Seperti safar dalam suatu tugas jihad. Ya. Di mana jihad adalah amalan mulia, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada. Jihad adalah zarwatus sanamil Islam. Ya, amalan puncak dari ketinggian Islam. Ya, yang seorang mukmin, seorang muslim harus meyakini akan ya, kewajiban jihad ini. Baik jihad dengan ilmu ataupun jihad dengan senjata. Yang tentunya ya, dengan syarat-syaratnya. Sehingga betul-betul yang ditempuhnya adalah jihad yang syar'i. Jihad yang menjadi ya, sebab kemuliaan agama ini. Demikian pula kemuliaan orang-orang yang menempuhnya. Wal hajj, demikian juga safar untuk tujuan berhaji. Wal umrah, untuk tujuan umrah. Wa nahwiha, dan untuk tujuan-tujuan semisalnya. Juga termasuk ya, safar untuk silaturahim, kerabat-kerabat kita yang berada ya, di tempat yang jauh sana. Ya, termasuk di antara safar-safar untuk tujuan yang sifatnya khair. Nah, pada momen-momen safar yang semisal ini, ya, peluang-peluang untuk ya, sebagian yang memiliki ilmu menyampaikan kepada yang lainnya ini sangat besar, sangat terbuka. Ya, lebih dibandingkan ya, untuk safar-safar yang tujuannya sifatnya sekedar perkara yang mubah, perkara duniawiyah. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang mungkin pada saat atau kondisi mungkin seorang tidak memiliki kesempatan tadi. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya, "Wa yadkhulu fi hadzal hadits," dan masuk dalam cakupan hadis ini, "Anna man fa'ala al-ibadata 'ala wajhin naqis wa huwa ya'jazu an fi'liha 'ala al-wajhil akmal fa inna Allah yukammilu lahu bi niyyatihi ma kana yaf'aluhu law qadira 'alayhi." Masuk dalam cakupan hadis ini bahwa siapa saja yang melaksanakan suatu ibadah dengan tata cara yang naqis, ya, karena ketidakmampuan untuk bisa melakukannya secara sempurna, naqis ini kurang. Sebagai contoh misalnya, melaksanakan ibadah sholat yang semestinya dia lakukan dengan berdiri. Namun dia tidak mampu untuk berdiri, sehingga dia lakukan dengan duduk. Ya. Dalam sholat wajib, bahasanya berdiri dalam sholat ini rukun. Namun, ketika seorang tidak mampu untuk berdiri, ya syariat memberikan keringanan. Sebagaimana ya, Nabi SAW menyatakan, "Ya salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah kamu dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka salat dengan duduk. Ya. Jadi secara surah, kaifiyah, tentunya ini adalah tidak sempurna. Ya. Namun, ini dilakukan karena memang tidak mampu. Ya. Maka kata Imam Sa'di, "Fa'inna Allah yukamilu lahu biniyatihi makana yaf'aluhu law qadira alaih." Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah hamba tadi dengan niatnya. Dari perkara yang seandainya dia mampu untuk melakukannya, niscaya dia akan melakukan sebagaimana mestinya. Ya, dia akan melakukan sebagaimana mestinya. Jadi kalau itu terkait dengan sholat, niscaya dia akan melakukannya dengan berdiri yang semestinya. فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض. Karena sungguhnya kata Imam Sa'di, bahwasanya ketidakmampuan untuk bisa melaksanakan mukammilatil ibadat, ya, perkara-perkara yang menyempurnakan dari ibadah-ibadah yang ada, ketidakmampuan tadi Nau'u maradin, termasuk dari jenis sakit. Ya, termasuk dari jenis sakit, sehingga masuk dalam cakupan hadis ini. Idza maridul 'abdu ya aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, meskipun seorang ya salatnya dengan duduk, ya karena memang tidak mampu untuk berdiri, sehingga dia salat dengan duduk dengan niatnya, maka dia akan meraih pahala yang sempurna dari salatnya tadi. Kata beliau, wallahu a'lam. Jadi ini terkait dengan hal yang menghalangi dari seseorang bisa melaksanakan suatu ibadah dengan kaifiyah yang sempurna, termasuk ketidakmampuan. Yang kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa ketidakmampuan ini masuk dalam cakupan makna al-marad. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, وَمَنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ عَمَلُ خَيْرٍ. Dan siapa saja yang pada dirinya ada niat untuk melakukan suatu amalan salih. Amalan salih apa saja ya, yang disyariatkan dalam Islam ini. Dia telah berniat untuk melakukan suatu amalan salih. Walakinnahu ishtaghala bi'amalin akhar afdala minhu. Akan tetapi, dia tersibukkan dengan suatu amalan yang lain yang lebih utama dibandingkan amalan tadi. Jadi dia punya niat untuk melakukan suatu amal salih. Tapi di sana ada amalan yang lain yang itu afdal. Isi pahala isi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yumkinu al-jam'a bainal amrayni. Dan tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa menggabungkan dua amalan tadi. Fahuwa awla an yuktaba lahu dhalikal amalu alladhi manahu minhu amalun afdal minhu. Maka kondisi orang yang semisal ini ya lebih pantas untuk dicatat baginya ya pahala dari amalan yang telah dia niatkan tadi yang menghalanginya untuk bisa melaksanakan amalan tadi, adanya suatu amalan yang lebih utama ya dibandingkan amalan tadi. Oke, contoh misalnya ya seseorang terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Kemudian ya qadarullah orang tuanya meminta bantuan dari dia ya untuk melakukan suatu tugas yang tugas ini menuntut dia untuk ya mengeluarkan ya segenap kemampuan yang menghalangi untuk dia bisa berpuasa. Ya, misalnya tugas yang ditugaskan orang tuanya membutuhkan ya fisik yang yakni menguras fisik, menguras tenaga. Sehingga kalau dia menjalankannya dengan berpuasa, dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa atau bahkan mungkin akan terkuras habis tenaganya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa berpuasa di hari itu. Ya, dalam rangka untuk menjalankan tugas orang tuanya di mana ini termasuk di antara birrul walidain. Yang ini adalah amalan yang afdol. Maka di saat itu ya dia tetap meraih pahala puasa yang biasa dia lakukan. Bersamaan dia meraih pahala birrul walidain dari apa yang dia lakukan tersebut. Kata Ali bin Mas'ali rahimahullah, bal law ishtaghala bi nadhirihi, bahkan seandainya pun ya seseorang tersibukkan dengan suatu amalan soleh yang setara dengan amalan yang tidak bisa dia laksanakan tadi. Ya. Maka di saat itu dia tetap mendapatkan pahala dari amalan soleh yang dia terhalang untuk bisa melakukannya. Wa fadlullahi ta'ala azim, dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian besar. Baik, ya, yang semuanya tentunya menuntut syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya, juga dari hadis ini mendorong kita untuk bersemangat di dalam menempuh amal-amal salih dan merutinkannya. Sehingga manakala terjadi suatu kondisi yang menghalangi kita dari bisa melakukan amalan yang rutin kita lakukan tersebut, kita akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan bagi kita sekian banyak amalan, kesempatan untuk meraih keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang terkait dengan sholat-sholat sunnah, baik yang terkait dengan puasa-puasa sunnah, dan amal-amal salih yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari syarah hadis ke-30, hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu.